الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan tentang kota Madinah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajub, merasa heran para penduduk Madinah justru meninggalkan kota Madinah padahal Madinah adalah negeri yang terbaik di muka bumi ini, kondisi yang terbaik, ahsan makanat. Namun sebagian meninggalkan kota Madinah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innal madinah tamfi khabathaha. Sungguhnya Madinah, kota Madinah itu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalamnya. Sebagaimana Al-Kil, Al-Kil itu alat untuk membersihkan atau pandai besi, menempa besi. Kalau besi ditempa akan runtuh, akan lepas semua karat-karatnya. Seperti itulah kalkir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Madinah membersihkan kotoran-kotorannya. Sebagaimana al-kir membersihkan kotoran-kotoran besi. Kalau besi ditempa akan rontok semua karatnya, menjadi bersih besi tersebut. Dan ini bukan hanya khusus di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku, tetapi juga di zaman ini. Karena ada yang menyebutkan di antaranya Al-Iyadh, itu hanya berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun disebutkan oleh Al-Imam Malik, Al-Imam Nawawi menyebutkan bahwasanya keutamaan kota Madinah yang disebutkan oleh Rasulullah itu juga berlaku di zaman ini dan seterusnya sampai kiamat. Maka tatkala ada seorang sahabah datang mengeluh kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, mengeluhkan di kota Madinah dengan mahalnya barang-barang sampai dia tidak sabar, dia ingin pergi ke tempat yang lain. Maka beliau Abu Sa'id Al-Khudri memberikan nasihat kepada orang tersebut bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yasbir ahadun ala awaiha fayamut illa kutiba lahu syafi'an aw syahidan yawmal qiyamah in kana muslima. Tidaklah seorang itu bersabar tinggal hidup di kota Madinah ala awaiha, awaiha yaitu kesulitan asyiddah, kesulitan yang dia dapatkan di sana. Di dalam riwayat disebutkan ala jahd, kekurangan-kekurangan masyakkah, rasa berat. Fayamut, lalu kemudian dia mati. Kecuali dicatat baginya syafi'an, orang yang memberi syafaat nanti. Au syahidan, ataukah syahid, sebagai saksi nanti di yaumil qiyamah. Jika dia seorang muslim. Demikian juga Rasulullah SAW mengingatkan kepada mereka-mereka yang ingin pindah dari Madinah ke tempat yang lain. Beliau mengatakan al-Madinah khairun lahum law kanu ya'lamun. Negeri Madinah itu lebih baik bagi mereka kalau sekiranya mereka mengetahui. La yadu ahadun rukbatan, tidaklah seorang meninggalkan kota Madinah rukbatan anha, karena tidak suka tinggal di Madinah, illa abdallah fiha min man khairun minhu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengganti orang yang lebih baik darinya. Tidaklah seorang itu meninggalkan kota Madinah karena enggak senang, kecuali Allah menggantikan orang yang tinggal di Madinah, akan ada lagi orang yang masuk ke Madinah dan itu lebih baik dibandingkan dengan keadaannya orang yang meninggalkan kota Madinah. Wala yathbutu ahadun ala yawaiha wa jahdiha illa kuntu lahu syahidan. Dalam doa tadi illa kuntu lahu syafian au syahidan, kecuali aku lahu syahidan, bagi orang tersebut sebagai saksi, au syafian, atau syafian, memberi syafaat yaumil qiyamah. Nah, juga riwayat Muslim dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Artinya kalau seorang itu bersabar tinggal di Madinah, apapun yang dia alami berupa penderitaan di sana karena keringan atau karena rasa beratnya tinggal di sana, dia bersabar sampai dia meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan bagi orang tersebut sebagai saksi nanti. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat nanti. Maka Ibnu Umar mengatakan, meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi, man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang mampu atau yang bisa meninggal di Madinah, falyaf'al, maka hendaklah dia melakukannya. Ini banyak jamaah umroh ataukah jamaah haji itu berharap bisa meninggal di sana, terutama yang sudah tua-tua. Sekalipun dia mungkin tidak pernah mendengar hadis ini, tapi dia tahu tentang kota Madinah, kota tempatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, sehingga dia pun berharap dan berdoa kepada Allah agar diwafatkan di sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, barang siapa di antara kalian mampu 6. Dan tidak kalian mampu meninggal atau bisa meninggal di Madinah, maka hendaklah dia melakukannya. Naam. Kata Nabi, fa inni ashhad lahu liman mata biha. Sesungguhnya aku menjadi saksi. Aku menjadi saksi di yaumul kiamah nanti terhadap orang-orang yang meninggal di Madinah. Kalau kita bisa tinggal di sana, ya bagus. Banyak keutamaan yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri Madinah diberikan barokah. Rasulullah dalam hadis berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi samarina wa fi madinatina wa fi sa'ina wa fi muddina, berikanlah barokah kepada kami. Berikanlah barokah untuk kami dalam buah-buahan kami, dalam kota kami Madinah, sok kami dan mud kami, dan masih banyak yang lain. Apa dituliskan kitab khusus tentang fadilah, keutamaan Madinah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ya'tiha dajjal fa yajidu ala kulli babin min abwabiha malaka fala yadkhuluha. Dajjal mendatangi kota Madinah di akhir zaman, ketika sudah dekat qiyam sa'ah, dekat datangnya kiamat, keluarlah dajjal yang merupakan atau menjadi fitnah terbesar bagi manusia. Dajjal mengelilingi dunia ini, semua kota-kota dimasuki oleh dajjal dalam kurun 40 hari. Semua kota, semua wilayah di bumi ini dimasuki dajjal, kecuali dua tempat yang dia tidak masuk, dia bisa masuk. Di antaranya Madinah dan Haram Makkah. Datang dajjal mau masuk ke Madinah, fayaidu ala kulli bab. Namun dajjal mendapati pada setiap pintu dari pintu-pintu kota Madinah ada malaikat, ada yang menjaga, enggak tidak bisa masuk. Dijaga oleh malaikat, bukan satu dua, banyak. Banyak malaikat yang menjaga kota Madinah. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa min baladin illa sayatauhu ad-dajjal illa Makkah wal Madinah." Tidak ada satu negeri pun kecuali diinjak oleh dajjal, termasuk di sini diinjak kan dajjal, kecuali Makkah dan Madinah. Laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihi al-malaika safin yahrusunaha. Tidak ada satu pun jalan, celah atau jalan-jalan di Madinah. Naqab itu jalan di antara dua gunung. Ini naqab. Anqabul Madinah, jalan-jalan di Madinah yang berada di antara dua gunung. Illa alaihi malak, kecuali di situ ada malaikat. Ada malaikat. Maka disebutkan bahwasanya ini menunjukkan banyak malaikat yang menjaga kota Madinah. Shaffin, mereka bersaf-saf. Yahrusunaha, mereka menjaga Madinah sehingga tidak bisa masuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan dalam hadis ini, Dajjal mendatangi kota Madinah, mau masuk tapi tidak bisa, karena setiap jalan yang mau dimasuki Dajjal masuk ke kota Madinah, ada malaikat Shaffin yang menjaga. Dia tidak bisa masuk Dajjal, dan juga tidak akan terjadi di Madinah, menimpa Madinah penyakit ta'un. La yadkhuluha yani al-Madinah ta'un ad-Dajjal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk ke kota Madinah ta'un, penyakit ta'un yang pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab di kota Syam, yang mengakibatkan banyak kaum muslimin meninggal terkena penyakit ta'un, termasuk di antaranya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ini keutamaan kota Madinah. Thumman hadara hatta idha kunna fil masjid ra'a Rasulullah rajulan yusalli wa yasjud wa yarka. Kemudian kata Mihjan, setelah naik bukit Uhud, gunung Uhud, Rasulullah menatap kota Madinah dan menyebutkan ini. Kemudian beliau turun sampai kami tiba di masjid, di Masjid Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki salat, sujud dan ruku di masjid. Faqala li Rasulullah, Rasulullah mengatakan kepadaku, siapa itu yang salat di masjid? Maka aku pun memuji orang itu dengan pujian-pujian yang bagus, yang baik, dan mengatakan bahwasanya orang itu adalah ahlul Madinah, penduduk Madinah yang paling banyak sholatnya. Dan riwayat yang lain, maka aku pun mengatakan, ya Rasulullah, hadza fulan, itu fulan, itu si fulan, itu si fulan. Tidak disebutkan namanya. Siapa orang tersebut? Faqala, maka Nabi mengatakan, hamsik, tahanlah lisanmu. Jangan kau memujinya. La tusmi'hu, janganlah engkau memperdengarkan pujianmu itu kepadanya. Fatuhlikahu, maka dengan sebab dia mendengar pujianmu nanti, dengan sebab itu engkau membinasakannya. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Untuk penjelasan terkait dengan apa yang kita sampaikan pada poin terakhir ini, insyaallah taala kita sebutkan pada pertemuan selanjutnya. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Tafadhalu, hafidhakumullah.